ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala tentunya memberikan kesempatan, kelapangan bagi kita untuk bermajlis ilmu. Majlis yang mulia, majlis yang dikatakan raudhatu min riyadil jannah. Walhamdulillah yang Allah telah memberikan dan karuniakan kepada kita nikmat ini. Mudah-mudahan karunia dan nikmat ini Allah kekalkan, Allah subhanahu wa ta'ala abadikan selama kita hidup di dunia sampai kita bertemu dengannya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddith Amirul Mu'minina fil Hadith, Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim, dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu nafi' dan bisa membuahkan amal dalam kehidupan kita, di dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Mu'awiyah qala sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Muawiyah, dan aku mendengarkan hal ini dari Muawiyah. Beliau berkata, aku mendengarkan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang aku sangat mendapatkan manfaat dari sabda beliau tersebut. Aku mendengarkan beliau berkata atau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innaka idza taba'ta ar-raibata fin nasi afsadtahum. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau selalu mengikuti keraguanmu, kebimbanganmu terhadap manusia, artinya engkau telah menjadikan mereka semuanya, atau engkau menuduh mereka semuanya rusak. Engkau menuduh semua mereka rusak. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita berada dalam bab Al-Imbisat al-imbisat ilan nas. Al-imbisat atau al-imbisat ilan nas. Yaitu bab melapangkan manusia atau urusan manusia. Tentunya dengan apa yang datang dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, pertama Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata perkataan yang sangat memberikan manfaat kepadaku. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang terkumpulkan padanya seluruh kebaikan dan mencakup seluruh kebaikan atau maslahat karena apa yang datang dari perkataan beliau adalah wahyu. Wahyu dari Allah. Terutama perkataan beliau adalah perkataan yang membimbing tentunya. Adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini tentunya menjadi catatan bagi kita agar selalu menerima, lapang, mendengarkan, menyambut apa yang datang dari bimbingan beliau, dari perkataan beliau. Karena tidak didapati dari perkataan beliau suatu yang tidak bermanfaat. Tidak didapati dari perkataan beliau suatu yang membimbing kepada kejelekan. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkataannya mengarahkan kepada kebaikan dan membimbing kepada kebaikan. Karena itu, kalau dikumpulkan satu perkataan beliau saja, dari manfaat-manfaat ataupun faedah akan didapatkan banyak sekali manfaat dan keterangan faedah dari satu perkataan beliau saja. Tidak sedikit para ulama, mereka menulis satu kitab atau bahkan kitab berjilid sekedar menerangkan satu hadis, satu riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal hanya satu perkataan beliau. Tidak semua perkataan beliau. Dan karena itu pula kita dapati kitab syuruhat, kitab penjelasan hadis, hadis Rasulullah, boleh dikatakan kitab yang paling adzham, kitab yang paling tebal dan berjilid-jilid banyaknya dari kitab-kitab yang lainnya. Ketika diinginkan menerangkan apa yang datang dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagai salah satu bentuk contoh, Al-Imam Al-Bukhari beliau memiliki kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini kalau sekedar matan redaksi hadis itu sampai kepada kita dari 2 jilid sampai 4 jilid tergantung tebal dan tipisnya. Dari 2 jilid sampai 4 jilid tergantung tebal dan tipisnya. Artinya ada yang 2 jilid mungkin karena tebal, ada yang 4 jilid karena mungkin tipis. Datang satu alim umpamanya semisal Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar melakukan penerangan terhadap hadis Sahih Bukhari. Beliau menulis kitab yang namanya Fathul Bari. Fathul Bari ini beliau tulis dulu isi matan, baru beliau syarah, kemudian beliau beri mukaddimah. Mukaddimah ini terakhir beliau tulis. Mukaddimah satu kitab. Kemudian syarah hadis, kalau kita hitung semuanya yang ada di penerbit sekarang ini, 13 jilid sampai lebih. 13 jilid sampai lebih tebal. Dari kitab yang 2 jilid menjadi 13 jilid. 13 jilid yang kita ketahui itu karena tulisan di situ masih tulisan yang rapat. Hasil cetakan penerbitan, cetakannya rapat. Tentunya kalau dibuat lebih tebal tulisannya bisa lebih besar. Maksud kita di sini, ini satu contoh bagaimana perkataan beliau sampai disyarah, diberi penjelasan yang mendatangkan banyak keterangan-keterangan. Kemudian tidak cukup Al-Hafidz menulis kitab Fathul Bari, beliau masih menulis Taghliqut Ta'liq. Karena dalam Sahih Bukhari itu ada hadis-hadis yang tidak dibawakan sanadnya oleh beliau sebagai judul atau keterangan bab. Catatan keterangan bab. Ini hadis juga tapi tidak dibawakan sanadnya. Ditulis lagi oleh Al-Hafidz Taghliqut Taqliq. Karena hadis yang disebutkan oleh Bukhari hadis mu'allaq. Buat lagi berjilid-jilidnya. Coba Sahih Bukhari yang 4 jilid jadi semakin banyak dan semakin lebar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah yang dikatakan oleh Muawiyah tadi. Aku mendengar perkataan yang sangat memberikan manfaat. Gimana tidak? Satu kalimat mencakup banyak kebaikan. Karena itu beliau dikenal dengan Sahib Rasulullah, Sahib Jawami Al-Kalim. Orang yang perkataannya padat, penuh berisi makna. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-Imam Al-Lalika'i, salah seorang imam dari madhab Hanafi, beliau menulis tentang hadis Rasulullah lupa sholat. Hadis Dzul Yadain. Satu hadis itu seperti ini kitabnya. Satu hadis diterangkan seperti ini tebalnya. Satu hadis seperti ini tebalnya. Bagaimana dengan Naam kalau berapa hadis diterangkan seperti satu hadis satu seperti ini? Masya Allah, kita akan dapati keterangan yang luar biasa. Wallahu a'lam bisawab. Maka kita kembali. Perhatikan baik-baik. Kata Muawiyah, kalaman nafa'ani. Perkataan yang sangat memberikan manfaat bagiku. Apa itu inti yang diinginkan oleh beliau di sini? Yaitu beliau mendengarkan Rasulullah, apabila engkau melemparkan keraguan, kebimbangan, engkau selalu melemparkan ragu, bimbang terhadap manusia, itu artinya engkau menuduh mereka telah rusak. Itu artinya engkau menuduh mereka telah rusak. Tentunya berkaitan dengan bab tadi, melapangkan manusia. Engkau tidak lapangkan mereka, engkau sempitkan urusan mereka. Engkau sempitkan urusan mereka. Karena ini menuduh mereka orang yang rusak. Menuduh mereka orang yang rusak. Lantas bagaimana seharusnya? Engkau selalu menempatkan manusia dengan aman, nyaman, percaya, sampai mungkin nanti datang bahwa dia itu adalah seorang pendusta. Dia orang yang memang perlu diragukan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Karena dengan engkau menempatkan ragu, bimbang terhadap mereka, engkau artinya berburuk sangka kepada mereka. Engkau artinya berburuk sangka kepada mereka. Iyaka wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits, kata Rasulullah. Hati-hatilah kalian berburuk sangka, karena berburuk sangka itu sedusta-dusta, sesalah-salah perkataan yang ada. Perkataan yang salah, perkataan yang tidak benar. Sama kalau kita ditempatkan di sisi saudara kita dengan suatu yang dia ragu, suatu yang dia bimbang dengan kita. Itu artinya dia menempatkan kita dalam posisi kita tidak lurus, rusak orangnya. Karena itu, sifat yang seperti ini hendaknya ditinggalkan. Kita tidak boleh menempatkan manusia dengan posisi yang tidak tepat dalam sebuah riwayat yang mursal dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, umirna an nunazzilan nasa manazilahum. Kita diperintahkan memposisikan manusia pada posisinya, pada tempatnya, tidak bergeser tempat ini kecuali ada bayyinah, ada keterangan yang nyata, ada dalil yang nyata bahwa dia memang orangnya rusak, dia orangnya pendusta, dia orangnya sahib na'am an-nifaq, dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Karena kalau tidak demikian, nanti muamalah dengan manusia akan rusak. Setiap kita bertemu orang, kita menganggap dia apa? Orang yang perlu dilagukan. Rusak hubungan dengan manusia nantinya. Muamalah kita rusak dengan manusia nantinya. Wallahul musta'an. Tetapi seperti apa yang telah kita dengarkan sebelumnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiru wa la tu'assiru. Berikan kabar gembira, buat mereka gembira. Jangan membuat mereka sulit. Jangan membuat mereka lari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Basyiru, na'am wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat mereka sulit, jangan membuat mereka lari. Berikan kepada mereka kabar gembira. Berikan mereka kemudahan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sebaliknya menyulitkan mereka. Menjadikan mereka sulit karena kita. Menjadikan mereka lari karena kita. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, juga tentunya dari ini kita dilarang untuk memata-matai, dilarang untuk mengintai, menyidik saudara kita, kaum mukminin, dengan apa yang dia bari, dia berlepas diri darinya, dia terlepas dari itu. Wallahul musta'an. Kebiasaan di antara kita, dan ini kebiasaan jelek dan tentunya harus kita jauhkan dari melemparkan keraguan dan kebimbangan kepada orang lain, kita akhirnya mengintai, mengawasi, berusaha untuk menyelidiki saudaranya. Kita dilarang oleh agama perbuatan tersebut. Wala tajassasu. Jangan kalian saling mengintai, mengawasi satu dengan yang lain, kata Rasulullah. Apa yang tampak pada saudaramu, itulah yang seharusnya. Kau dapatkan dia baik, itulah yang ada pada saudaramu. Jangan melampaui batas, keterlaluan. Suatu yang tidak kamu ketahui, kamu berusaha untuk mengetahuinya. Karena itu kata para ulama, sepantasnya bagi orang yang bersaudara, sepantasnya bagi orang yang bermuamalah dengan saudaranya, ada sifat taghaful. Sifat taghaful. Sifat memudahkan dan memaafkan, pura-pura enggak tahu. Terhadap apa yang didapati pada saudaranya, karena dia pun bukan dari orang yang selamat. Kalau ingin diintai, diawasi, disidik urusannya. Tidak akan aman dia. Bahkan kata para ulama, taghaful ini, bahkan terhadap apa yang zahir, apa yang tampak. Apa yang tampak. Walaupun tidak dinafikan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dengan cara yang benar. Kalau kita sedikit-sedikit melihat satu sisi, satu sudut, kekurangan, siapakah yang tidak kurang, wahai saudaraku? Siapa kira-kira yang tidak kurang? Siapa yang kira-kira tidak memiliki aib? Siapa yang tidak memiliki cacat? Kita semua akan memiliki aib dan memiliki cacat. Karena itu kita jangan mengintai. La tajassasu. Dengan apa yang zahir itulah saudaramu. Dan tentunya bukan berarti membiarkan suatu yang rusak, suatu yang mungkar. Bukan. Kita tadi sudah menyebutkan dan sudah disebutkan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan apa yang diajarkan. Sehingga melapangkan urusan manusia betul-betul akan didapatkan. Nah, kalau tidak seperti ini, manusia akan tersempitkan urusannya. Dia dianggap rusak, dia dianggap jelek, semua kejelekannya dikumpulkan, semua kejelekannya diintai. Yang seakan-akan yang mengintai ini tidak punya kejelekan, tidak punya kerusakan. Wallahul musta'an. Demikian. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang baik. Bahwa kita menempatkan manusia dengan penempatan yang benar. Hadis riwayat Aisyah tadi, walaupun mursal, kata para ulama, maknanya sahih. Karena hadis mursal itu di sisi para ulama ahli hadis, derajatnya lemah. Hadis mursal dhaif. Tetapi maknanya, kata mereka, sahih. Maknanya benar. Dituntun oleh adillah, dalil-dalil secara umum. Umirna an nunazzilan nasa manazilahum. Kita diperintahkan untuk memposisikan manusia dengan posisinya. Artinya, jangan orang yang baik kita tuduh rusak. Jangan orang yang rusak, jelas-jelas rusak, kita katakan baik. Enggak boleh. Kalau dia jelas-jelas adalah pelaku bid'ah, orang-orang yang dikatakan sahibul bid'ah, sahibu na'am hawa atau ahlul ahwa, jangan kita katakan baik. Ini tidak menempatkan posisinya pada tempatnya. Tetapi kalau dia bukan demikian, jangan juga diangkat, ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai. Sehingga manusia pun lapang dengan penempatan masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian baiknya bimbingan di sini. Jadi kita selalu melapangkan urusan manusia, dilarang memata-matai, mengintai, mengawasi, atau dalam bahasa Arabnya tajassus terhadap sesama kita, bahkan yang mesti ada di antara kita tentunya at-taghaful. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini perlu kita camkan, karena terkadang beredar di majelis-majelis kita, beredar di pembicaraan-pembicaraan kita, terkadang tergelincir dalam masalah ini. tergelincir dalam masalah ini. Si fulan demikian ya. Begini, begini, begini, begini. Tergelincir kita. Si fulan dibicarakan apa yang sepantasnya tidak dibicarakan pada dirinya. Kenapa pembicaraan itu beredar? Karena ada sifat tajasus tadi. Ada sifat memata-matai tadi. Semua seluk-beluk si A diinte, diawasi. Hal ini adalah perkara yang tidak dibolehkan, diharamkan bahkan. Tidak dibolehkan, diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi, demikian keterangan bab ini. Dan ini adalah riwayat yang terakhir dalam bab ini. Babut tabassum. Bab tersenyum. Bab tersenyum atau melemparkan senyuman. Qala rahimahullahu ta'ala an Jabir qala ma ra'ani Rasulullah mundhu aslamtu illa tabassuma fi wajhi. Illa na'am tabassum fi wajhi. Tidak pernah Rasulullah memperlihatkan kepadaku dari Jarir atau tidak, maaf, ma ra'ani, dalam riwayat ma ra'ani, Rasulullah, ma ra'ani Rasulullah mundhu aslamtu illa tabassuma fi wajhi. Tidak pernah Rasulullah melihat saya semenjak saya berislam atau memperlihatkanku semenjak saya berislam kecuali, jadi tidak pernah Rasulullah memperlihatkan kepadaku semenjak saya berislam kecuali wajah tersenyum yang ditunjukkan kepadaku. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, wajah Rasulullah indah. Dan semakin indah wajah beliau dibarengi dengan senyuman. Jadi wajah beliau itu indah. Beliau adalah orang yang ganteng wajahnya. Didapati beliau adalah seganteng-ganteng bangsa Arab. Bersamaan dengan itu beliau selalu tersenyum. Sehingga para sahabatnya pun seperti Jarir mencatat, semenjak saya berislam, saya tidak pernah melihat kecuali beliau tersenyum saja. Artinya tersenyum di hadapan saya dan di hadapan semua para sahabatnya. Maka dengan keterangan ini, tentunya tersenyum itu adalah amalan yang utama, amalan yang mulia. Bahkan kalau itu adalah dari sifat Rasulullah, maka itu adalah sunnah, bimbingan yang baik bagi kita semua. Dalam sebuah keterangan disebutkan tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu jadi sedekah bagimu. Karena sedekah itu bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan harta, tetapi sedekah itu bahkan lebih umum daripada itu. Di antara bentuk sedekah itu, engkau tersenyum di hadapan wajah saudaramu. Sehingga ketika dia melihat, dia merasa bahagia dan dia merasa gembira dengan senyuman tersebut yang dia dapatkan di wajahmu. Beda kalau engkau dilihat dalam keadaan cemberut. Beda kalau dilihat dalam keadaan berbasam durja, bermuka masam. Ya yang lihat yang enggak mendapatkan sedekah juga ikut menjadi apa? Menjadi kecewa. Wallahul musta'an. Sifat beliau melemparkan senyuman kepada semua hamba-hamba Allah, sehingga dari melihat beliau saja manusia mendapatkan kebaikan, dan tidak sedikit manusia mendapatkan hidayah. Tidak sedikit manusia mendapatkan hidayah. Karena itu, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tersenyumlah di hadapan wajah saudaramu, di hadapan wajah manusia. Dan tersenyum itu tentunya bukan tertawa. Tersenyum itu apa yang diinginkan dari wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri. Jadi bukan tertawa, tetapi wajah yang berseri-seri. Tidaklah manusia melihat wajah yang berseri-seri dari manusia yang lain kecuali dia juga ikut gembira. Kecuali dia juga ikut senang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian dengan wajah yang berseri-seri, akan menampakkan kepada manusia tentunya baiknya kalbu. Baiknya kalbu. Kalaupun mungkin kita punya urusan banyak, kita punya apa? Banyak masalah, sehingga ini mungkin memberatkan kita. Tetapi ketika kita memberikan senyuman ke hadapan manusia, orang melihat betapa baiknya kalbu kita, lurusnya kalbu kita. Dan bisa jadi menjadi doa kebaikan untuk kita. Ketika dia melihat kita dalam keadaan tersenyum, berseri-seri wajahnya di hadapan dia, bisa jadi dalam kalbunya dia berdoa, ya Allah, tetapkan wajah saudara saya ini dalam keadaan gembira dan lapangkan urusannya. Kita dapat doa yang baik. Ya kan, kita tidak butuh saudara kita itu mengatakan doakan saya dengan jahar. Tidak. Doa dia bisa mengucapkannya dengan kalbunya. Ketika dia mendapatkan wajah kita gembira, dia pun jadi gembira. Ada dalam kalbunya, bisa jadi, dan ini nyata. Dia pun seraya mengucapkan doa, ya Allah, biarkan wajah ini terus berseri dan lapangkan urusannya. Kalau itu diaminkan oleh malaikat, maka urusan kita jadi baik. Karena yang mendengarkan doa itu hanya dia malaikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lihatlah Jarir masuk Islam. Sampai wafat beliau, sampai wafatnya Rasulullah, beliau tidak pernah mendapati pada wajah Rasulullah kecuali tersenyum. Yaitu wajah yang menunjukkan sifat yang bahagia, berseri, riang dengan orang-orang yang dia ketemui. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, dan disebutkan pula dengan tersenyum ini, tadi sudah disebutkan bahwa tabassumu kali akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah, dan ini dari riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula disebutkan orang yang tersenyum di hadapan manusia itu menunjukkan tawadhu'nya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena kalau dia tidak tersenyum, menunjukkan keangkuhannya. Wallahul musta'an. Tapi ketika dia tersenyum, siapapun dia, berhadapan dengan siapapun pula, dia tersenyum. Ini menunjukkan tawadhu'nya. Masya Allah fulan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhul min hadzal bab rajulun min khairi dhi yamanin ala wajhihi mashatu malakin fadakhala Jarir. Disebutkan dari Jarir pula, Rasulullah pernah bersabda, akan masuk dari pintu ini seorang putra Yaman, yang wajahnya itu ganteng, ala wajhi mashatu malak, yaitu wajahnya itu ganteng. Ternyata masuk ke dalam pintu itu adalah Jarir. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tentunya Jarir, tadi sudah disebutkan, Jarir, sahabat yang selalu mendapatkan senyuman, sehingga menyimbolkan bahwa Rasulullah itu, kalau bertemu dengan manusia, tersenyum. Berseri-seri wajahnya. Riang wajahnya kalau ketemu dengan sesama manusia, sesama saudara-saudaranya kaum mukminin. Jarir setelah masuk Islam, Jarir ini pula tentunya beliau adalah bangsa Arab, memiliki wajah yang ganteng. Karena itu disebutkan dalam hadis, akan masuk dari pintu ini seorang putra Yaman, anak keturunan Yaman, dan dia itu memiliki wajah ganteng. Masuklah Jarir. Tentunya tambahan riwayat ini, ganteng tidak akan berguna kalau disertai dengan cemberut. Ganteng tidak akan berguna kalau disertai dengan wajah yang masam. Tidak akan berguna. Tetapi berguna, bermanfaat, ganteng tersenyum. Masya Allah. Orang yang lihat luar biasa. Senyuman dari wajah yang indah ini yang Allah ciptakan. Dan di sini perlu antum ketahui, mashatu malak itu sebetulnya diinginkan dengan artinya letter let, wajah yang mirip malaikat, wajah yang mirip malaikat. Dan malaikat wajahnya semua bagus. Allah ciptakan malaikat dengan berwajah bagus. Namun kita telah artikan dengan makna secara umum tadi, wajahnya ganteng. Sehingga kita kembali kepada keterangan bahwa wajah ganteng kalau disertai dengan cemberut, disertai dengan bermasam, disertai dengan penampilan wajah yang tidak sedap dipandang, tidak berguna wajah ganteng tersebut. Tidak berguna wajah ganteng tersebut. Sampai-sampai Jarir menceritakan kejadian tadi, pernah suatu waktu beliau masuk ke sisi para sahabat Nabi, mereka semua melihat wajahnya Jarir. Tertuju pandangan itu kepada wajah Jarir. Bukan hanya sekedar gantengnya Jarir, tetapi wajah yang selalu ceria. Dia dapati hal ini dari kekasihnya yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ini sifat khulqiyah atau sifat khuluqiyah Nabi, dan juga sifat khuluqiyah adalah sunnah yang menjadi qudwah bagi kita. Karena yang namanya sunnah yang kita ambil dari beliau adalah perkataannya, perbuatannya, akhlaknya, peringinnya. Dari akhlak beliau dan peringinan beliau tersenyum di hadapan hamba-hamba Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tidaklah satu sunnah kita jalankan, tidaklah satu bimbingan kita jalankan dari Nabi, kecuali kita akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya lantaran kita tersenyum karena mengikuti sunnah Nabi, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa kata Allah tentang nabinya? Kalau kalian memang orang-orang yang cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbuna Allah, kata Allah, kalau kalian benar-benar orang yang mencintai Allah, maka ikuti Nabi. Ikuti Nabi, kalian akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya itu, kalian akan diampunkan dosa-dosa kalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada satu keterangan yang menakjubkan dan tentunya membuat kita kagum, yaitu bisa jadi dari satu sunnah kamu menolong Islam dan kaum muslimin. Bisa jadi dari satu sunnah kamu menolong Islam dan kaum muslimin. Sehingga bisa jadi dengan kita tersenyum kepada saudara kita, kita menolong Islam dan kaum muslimin. Masya Allah, bagusnya Islamnya ini, indahnya Islamnya, baiknya dengan wajah ini tentunya baik hatinya. Tidak mungkin dia tersenyum, dia adalah seorang teroris, tidak mungkin. Tidak mungkin dia tersenyum, dia seorang teroris. Teroris semua wajahnya, lihat di foto-fotonya, serem, tidak ada yang senyum, dan tidak mau senyum. bisa jadi dengan senyuman. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dakwah dan menyebarkan dakwah ini. Maka tersenyumlah antara sesama manusia, antara sesama hamba-hamba Allah, karena Rasulullah kita pun tersenyum bersama dengan manusia. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin salah dalam pengungkapan dan salah dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Kemudian untuk pengajian Adabul Bulughul Maram nanti,